Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah amma ba'd. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di pelajaran kita di kelas Sorof 2, nah sorof dasar ya, sorof 2 kita membahas mengenai pelajaran sorof di buku Al-Kafi fi Ilmi Sorfi yang ditulis oleh Ustadz Aceng Jakaria Hafidhullah Ta'ala. Insya Allah di pertemuan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita di pembahasan fi'il ruba'i. Kemarin kita selesaikan fi'il ruba'i sampai fi'il ruba'i mazid satu huruf ya. Nah, sekarang kita masuk ke mazid dua huruf. Nah, sebelumnya kita awali dulu pertemuan kita dengan mentasrif ya. Tasrif usul ya. Nah, tasrif usul. Silahkan yang pertama Pak Wuryanto. Silahkan Pak Wuryanto Farana. Farana itu Fa'lala ya Ustaz ya. Betul Pak Lala. Fa'lal far'ana yufar'inu far'anatan atau fir'anat fir'anatan fir'anan ya fir'anan mufar'inun mufar'anun far'in la tufar'in mufar'anun mufar'anun furina yufar'anu. Ya, betul ya. Nah, selanjutnya Fauzi, silahkan tasrif ta'ajarado. Ta'ajaroda ya, ta'ajaroda. Bertelanjang. Aman saat sebentar saat. Ya. Tuh di tabelnya aman ya kalau aji roda. Bukan tafa'al ya, satu dia. Tafa'al lah ya. Tafa'al lah. Tafa'al ya tafa'al lalu tafa'lulan. Ya. Mutafa'lilun, mutafa'lalun. Tafa'lal ya, satu ya, amarnya. Iya, tafa'lal. Tafa'lal, tatafa'lal, mutafa'lalun. Tufuk lila yutafa'lalu. Ahmad Fauzi ya. Ada ya, dua ya Fauzinya ya. Tadi saya mintanya Fauzi Faturrahim aslinya. Oh iya, Ahmad. Enggak apa-apa ya. Nah, sekarang ya Fauzi Faturrahim. Silahkan Adah Roja ya. Silahkan Fauzi. Bismillah. Tadah roja, tadah roju, tadah hujan, mutadah rijun, mutadah rojun, tadah roj, tadah roj, mutadah rojun, mutadah rojun, tuduh rijun, tadah roju. Ya, betul ya. Selanjutnya Ahmad Arif, silahkan tasrif istafhama. Silahkan Ahmad Arif. Istafhama. Yastafhamu. Apa ya? Oh, itu istafala. Ini wazannya ya? Iya, istafala. Oh. Istafhama yastafimu istifhaman mustafhim mustafhimun mustafhamun istafhim latastafhim mustashamun ustus himma yustashamu. Ya, selanjutnya Pak Agung ya, selanjutnya coba Nahnaha, silahkan. Silahkan ya, tasrif Nahnaha, Pak Agung. Nahnaha itu panjangnya af'ala ya, Ustaz? Fa'lala. Fa'lala. Nahnaha yunahnihu nah nanatan nihnan han munah nihun munah nahun nah ni la tunah ni munah nahun nuh nina nuh niha yunah nahu. Ya, betul. Nah, selanjutnya Ihsan Ibrahim. Silahkan Ihsan. Atom Ana. Tom Ana. Tidak didapatkan tafa'ala, Ustaz ya. Tafa'ala ya. Ya. Tatom Ana ya tatom an ya tatom anu tatom unan mut mu mutatam'inun mutatam'anun tatam tap tatam tatam'anan la tatatam'anan mutatam'anun mutatam'anun tutum ina yutatom anu. Selanjutnya Pak Dali ya, silahkan Pak Dali tasrif infajaro ya. Silahkan tasrif infajaro. Silahkan Pak Dali. Ya Pak Ustaz. Infajaro. Ini ya infajaro. Infajaro yan fajiru infijaron munfajirun munfajarun infajir latan tanfajir munfajarun munfajarun unfujira yunfajaru. Terus nah, selanjutnya Nanok silahkan tasrif istama'a. Istama'a yastami'u istima'an mustami'un mustama'un istami' la tastami' mustama'un mustama'un ustumi'a yustama'u. Ya betul. Ya itu untuk tasrif. Nah ingat ya, kita walaupun kita sekarang sedang mempelajari rubai yang sulasi tetap harus diingat ya, jangan sampai lupa. Nah karena nanti di praktek ya kita bakal jumpai tasrif sulasi. Dan insya Allah tasrif sulasi ini sangat-sangat bermanfaat. Karena apa? Karena akan sering dipakai. Jadi jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa, diusahakan untuk diulang-ulang. Nah, itu udah ya semuanya sudah. Tanya dulu, Ustaz. Ya, silahkan. Yang istama'a tadi itu wazannya apa, Ustaz? Istama'a. Ifta'ala ya. Ifta'ala. Ifta'ala, Ustaz. Betul, ifta'ala. Kalau kita mau membedakan, misalnya kan infa'ala juga bisa juga, Ustaz. Oh iya. In istama'a. Istama'a. Kan nggak bisa ya infa'ala. Harus nun ya. Harus nun ya itu ya. Iya. Oh gitu. Nanti mungkin ada yang agak-agak mirip. Nah, cara membedakannya gimana? Nah, kira-kira aja. Kira-kira. Maksudnya dikira-kira. Dikira-kira mujarodnya, dikira-kira mujarodnya. Dulu saya pernah jumpa mirip ya. Apa ya? Ada yang punya referensi fiil yang awalannya nun, na'ima. Ya, jangan selain na'ima, sebenarnya na'ima ya. Nah, kita ini aja ya, tidur ya, na'ima ya, tidur. Tatkala ada intama'a, nah ini ifta'ala atau infa'ala. Nah, itu carinya gimana? Kira-kira ya. Mujarodnya, kira-kira mujarodnya ta'ama atau na'ama. Nah, ya kan? Nah, nanti kembali lagi ke perbendaharaan kosakata yang sudah kita pelajari. Jadi kalau apa? Kalau bingung, nah ini wazannya apa kok mirip? Nah, ya ada ya dijumpai ya. Nah, infa'ala dan ifta'ala. Nah, kadang ketuker. Nah, ini kok sama bisa keduanya. Nah, gimana caranya? Ya dikembalikan dulu ke sulasi mujarodnya. Kira-kira yang lebih familiar yang mana ya? Nah, apakah yang infa'ala? Nah, kalau infa'ala berarti apa? Nunnya itu bukan huruf asli. Nah, kalau ifta'ala berarti nunnya itu yang huruf asli. Inta'ama sama ya tadi inta'ama. Inta'ama itu ifta'ala atau infa'ala. Nah, dari na'ama ya. Nah, Na'ama, na'ima jadi intama, inta'ama. Na'ima jadi inta'ama. Ini apa? Ifta'ala atau infa'ala? Keduanya seakan-akan bisa. Nah, jawabannya tadi dilihat dulu mujarodnya. Yang lebih enak apa? Atau yang lebih familiar ya? Atau yang lebih sesuai dengan kata tersebut kira-kira apa? Itu ya. Ada pertanyaan lagi sebelum kita mulai untuk pelajaran kita? Kalau nggak ada, kita langsung saja ya. Kita masuk ke ruba'i mazid dua huruf. Nah, ruba'i mazid fihi alkis musalis. Mazid fihi harfani. Yaitu mazid dua huruf. Yaitu ruba'i dengan tambahan dua huruf. Jadi totalnya enam huruf. Dan ingat, total 6 huruf ini maksimal dari fi'il madi itu 6 huruf. Jadi nggak mungkin ada sulasi mazid 3 huruf dan rubai. Nggak mungkin ada sulasi mazid 4 huruf dan rubai mazid 3 huruf. Nggak mungkin ya. Nah, kita masuk bab yang pertama pada sulasi mazid 2 huruf, yaitu if'an lala. If an lala, yaf an lilu, if in lalan, muf an lilun, muf an lalun, if an lila, taf an lil, muf an lalun, muf an lalun, uf un lila, yuf an lalu. Nah, ini untuk tasrif fi'il, afan tasrif aslinya, atau tasrif istilahi dari if an lala. Ya. If an lala, yaf an lilu, if in lalan, muf an lilun, muf an lalun, if an lila, taf an lil, muf an lalun, uf un lila, yuf an lalu. Ya, aslinya memang untuk tasrif ini emang agak mirip-mirip. Nah, cuma kalau tatkala kita mempraktekan, tidak boleh tidak kita harus membiasakan. Nah, untuk membiasakan diri entah lidah atau ingatan ya. Jadi bahasa itu bisa kita itu karena biasa ya. Kita bakal bisa bahasa Arab ya kalau kita terus-terusan mengulang, terus-terusan mempraktekkan. Ya, terus-terusan mengulang, terus-terusan dipraktekkan. Jadi kalau ingin bisa, kuncinya satu, nah sering-sering murojaah. Ya, sering-sering murojaah. Insya Allah kalau niat kita lurus karena ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, dengan mempelajari bahasa Arab, nah, insya Allah ada jalannya untuk murojaah, walaupun sesibuk apapun kita, nah, tatkala Allah menghendaki, ya pasti ada jalannya ya. Makanya ingat untuk belajar kita jangan sampai lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu dikuatkan, agar istiqomah dan diberi waktu agar bisa murojaah. Ya. Itu if an lala, yaf an lilu, if in lalan, muf an lilun, muf an lalun, if an lila, taf an lil, muf an lalun, uf un lila, if an lalu. Nah, ini untuk tasrif asli dari if an lala. Adapun tasrif far'inya kita awali dengan fi'il madi. Nah, fi'il madi seperti biasa simple ya, yaitu ditambahi apa? Huruf akhirnya sebagaimana fi'il-fi'il madi yang telah lewat ya, if fa'ala fa'ala fa'alun, ditambah alif ditambah waw. Ini juga sama, if an lala if an lala if an lalu, if an lalat if an lalata if an lalna, if an lalti if an laltuma if an laltum, if an lal, ah ini salah ya, if an lalta. Nah, if an lal ta if an lal tuma if an lal tum if an lal ti if an lal tuma if an lal tunna if an lal tu if an lal na. Untuk madi mudori ya juga sama seperti sebelum-sebelumnya ya, yaf an lilu yaf an lilani yaf an liluna. Nah, tinggal dirubah perubahannya itu akhirannya itu sama seperti fi'il mudori sebelum-sebelumnya ya. Nah, cuma tinggal dirubah menjadi kata dasarnya menjadi fan if an lala ya, yaf an lilu yaf an lilu yaf an lilani yaf an liluna taf an lilu taf an lilani taf an liluna taf an lilu taf an lilani taf an liluna taf an lilina taf an lilani taf an lilna af an lilu naf an lilu. Nah, ini untuk tasrif fi'il madi dan mudori. Masdarnya gimana? Bisa berubah mufrad, musana, jamak ya. If an lala, if an lalani, if an lalatin tautun ya, entah dia mafur mu mansub ma marfu atau majrur ya. Isim fa'il. Nah, isim fa'il seperti biasa bisa mufrad, musana, jamak dan laki-laki, perempuan. Muf'an lilun, muf'an lilani, muf'an liluna. Nah, ini laki-laki mufrad, musana, jamak, adapun perempuannya tinggal ditambah ta' marbutoh. Muf'an lilatun, muf'an lilatani, muf'an lilatun. Nah, lalu isim maf'ul. Nah, ini sama dengan isim fa'il, cuma bedanya apa? Isim fa'il kasroh, isim maf'ul fathah. Lalu fi'il amar. Nah, fi'il amar tinggal apa? Tinggal dijazmkan fi'il mudori, lalu dihapus huruf mudoro'ahnya. Jadi apa? If'an lil, if'an lila, if'an lilu, if'an lili, if'an lila, if'an lilna. Lalu selanjutnya ada fi'il nahi, simpel ya, fi'il nahi tinggal ditambahi la nahiyah saja. La taf'an lil, la taf'an lila, la taf'an lilu, la taf'an lili, la taf'an lila, la taf'an lilna. Lalu ada isim makan dan zaman. Nah, muf'an lila, muf'an lalun, muf'an lalani dan muf'an lalatun. Nah, ini tasrif far'inya. Nah, ini tasrif far'i dari wazan if'an lala yang memiliki tasrif asli yaitu if'an lala yaf'an lilu if'in lalan muf'an lilun muf'an lalun if'an lil la taf'an lil muf'an lilun muf'an lalun muf'an lalun if'an lala uf'un lila yuf'an lalu uf'un ila yuf'an lalu ya. Nah, ini untuk tasrif asli dari tasrif asli dan far'i dari wazan if'an lala. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk if'an lala. Saya Pak Ustaz. Ya, silakan. Yang rubai emang nggak ada isim alatnya Pak Ustadz ya, emang nggak ada ya, isim alat cuma ada di itu sulasi sulasi mujarad ya. Yang itu sulasi muja tambahannya ada juga Pak Ustadz ya, sulasi mazid nggak ada ya, nggak ada isim alat ya, nggak ada isim alat. Oh, karena iya, iya. Karena pada isim alat itu yang mazid ya yang sudah terpenuhi dari yang mujarad ya. Nah. Alat memukul sama alat terpukul sama enggak? Sama. Alat memukul sama alat terpukul. Iya. Beda, beda bukan Pak Ustaz? Doroba memukul, indoroba terpukul. Alat memukul, alat terpukul ya. Oh, itu ininya ya kan ininya. Sama. Sama aja ya jadinya. Sama pakai tongkat misalnya sama aja ya. Oh, jadi hampir rata cuman yang ini aja Pak Ustaz ya. Yang ya. Majid aja berarti yang ada alatnya Pak Ustaz ya. yang ada alatnya yang sulasi mujarad. Sulasi mujarad. Iya, sulasi mazid tidak ada karena sudah diwakilkan oleh sulasi mujarad. Tidak usah dikasih alat lagi ya. Oh, gitu. Syukran, Ustaz. Ada lagi pertanyaan? Ustaz. Ya, silakan. Hubungan dengan tadi, Ustaz. Karena belum paham, Ustaz. Kalau untuk mujarad ini istimatnya bagaimana, Ustaz? Apaan kurang jelas? Ya, agak terputus-putus ya suaranya, jadi kurang jelas. Oh, nama Ustaz. Bismillah. Untuk rubai mujarad dan rubai mazid ini, apakah ada isim alatnya? Gak ada ya, gak ada isim alatnya. Nah. Ikuti dari ini, sulasi mujarad. Ya, untuk rubai itu gak ada isim alatnya ya. Rubai tidak ada isim alatnya karena memang fi'il rubai itu secara makna tidak bisa dikasih alat ya. Nah, gitu. Emang nggak ada isim alatnya dari apa dari sananya, jadi emang nggak ada ya. Yang ada cuma sulasi mujarad saja, yang ada isim alat cuma sulasi mujarad, untuk rubai nggak ada. Gitu ya, untuk ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita langsung ke makna dari if'an lala. Nah, apa makna dari if'an lala? Ini mutawa'ah dari fa'lala. Nah, ya, if'an lala itu apa? Dia mutawa'ah dari if'an lala, ya. Nah, dari fa'lala ya, if'an lala. Mutawa'ah dari fa'lala. Nah, contohnya apa? Harjamtu al-ibila fahron jamab ya. Ya, harjamtu. Nah, al ibila fahron jamat. Nah, maksudnya apa? Ijtama'at mutarakiman. Nah, berkumpul ya. Nah, harjamtu, aku mengumpulkan ibil, unta fahron jamat, maka unta tersebut pun terkumpul. Nah, ini dia mutawa'ah dari harjama. Ihron jamat itu mutawa'ah dari harjama. Ya, mutawa'ah kemarin artinya apa mutawa'ah? Hasil dari perbuatan. Hasil dari perbuatan mematahkan, terpatahkan. Ya. Hasil dari perbuatan memukul, terpukul. Gitu. Itu mutawa'ah. Nah, ternyata if'an lala juga ada mulhaknya ya. Ada mulhak untuk if'an lala. Mulhak itu apa? Bentuknya sama. Dia ditasrif juga sama, akan tetapi dia bukan rubai mazi. Nah, yang pertama ada if an lala. Nah, di mana katanya itu ik an sasa, maksudnya apa? Kharaja sadruhu wa dakhala dhahruhu mubalagatan. Nah, itu apa? Mengeluarkan dadanya dan memasukkan punggungnya mubalagatan, dengan bersungguh-sungguh, maksudnya membusungkan dada ya, dada dikeluarkan, punggung dimasukkan. Nah, maksudnya membusungkan dada. If'an sasa. Lalu ada yang wazan if'an la, contohnya islan ko dan ihran ihron ba, yaitu tahayya lil godobi, malu untuk marah ya. Lalu yang ketiga iftakla ya. Istakla contohnya. Istalqa ya. If an iftakla yaitu contohnya istalqa, maksudnya insoroa, terburu-buru ya. Nah, ini untuk if'an lala. Nah, selanjutnya ini ada wazan if'al lala. Nah, yang terakhir dari wazan fi'il rubai, yaitu rubai mazid, yaitu if'al lala. Nah, ini lamnya di tasdid. Dia lamnya di tasdid. Nah. Nah, di if alala ini tasrifnya gimana? If alala yaf alilu. Ini salah ya, bukan if ilalan ya. Fi if i'lalan. Karena if i'lalan itu kan punyanya if alla ya, if alla yaf'alu if i'lalan. Bukan ya. Berarti if i'lalan ya, if i'lalan. Nah, ini ya di sini ya, kita lihat di sini contohnya. Saya juga agak bingung ya untuk menjadikan tasrifnya. Kita lihat menjadikan wajahnya, kita lihat contohnya isra yang isra abad, isra abba. Nah, ini berarti waz ininya isra baban, isra baban. Bukan if ilalan, nah, bukan isro'aban, bukan isri'aban ya, tapi isri isro'baban, tapi isro'baban. Ilza'amma itu izla'amma, berarti izlimaman. Itma'anna berarti itmi'nanan ya, itmi'nanan. Itmi'nanan istabarro istibara isbatorlo berarti isbitroron. Isbitroron bukan isbitoron, bukan ya. Nah, tapi isbitroron. Nah, ini salah ya. If i'lalan ya. If alala yaf alilu if i'lalan mufalilun mufalalun if alilla la taf'alila mufalalun mufalalun uf'ulilla yuf'alalu ya. Ini if'i'lalan ya. Nah, kalau isra'abba berarti isri'baban. Izla'amma berarti izli'maman. Itma'ana berarti itmi'nanan. Bukan if'i'lalan. Nah, kalau if'i'lalan berarti isri'aban. Bukan ya, tapi isri'baban. Nah, isri baban. Nah, selanjutnya untuk yang madi, nah ini ada if alala, if alala, if alala, if alalu, if alalat, if alalata, if alalalna. Nah, ini lamnya tiga ya. If alalalna. Jadi apa kalau isro abba, isro abba, isro abbu, isro abbat, isro abbata, isro ababna, isro ababna, isro ababta, isro ababtuma, isro ababtum. Yang intinya ini yang ditasdid itu dipisah ya. Yang ditasdid itu dipisahkan. Nah, intinya demikian. Nah, ini salah ya. Dari sini sampai akhir itu salah. Harusnya lamnya tiga. If alalalna, if alalalta, if alalaltuma, if alalaltum, if alalalti, if alalaltuma, if alalaltunna, if alalaltu, if alalalna. Ya. Itma'anna, itma'anna, itma'annu. Itma'annat, itma'annata, ifma'ananna, ifma'ananta, ifama'ananta, tuma, ifma'anantum, ifma'ananti, ifma'anantunna, ifma'anantunna, ifma'anantu, ifma'ananna, ya gitu. Jadi intinya huruf terakhir ini dipisahkan untuk apa? Perempuan jamak orang ketiga dan seterusnya. Adapun mudori, nah seperti yang sebelumnya tinggal dirubah akhirannya seperti biasa ya, yaf'alilu yaf'alilani yaf'aliluna taf'alilu taf'alilani yaf'alilna. Ini salah ya. Salah juga ya. Yaf'alililna, yaf'alililna, ini kurang satu huruf. Jadi yatma'anna, yatma'anna, yatma'anna, yatma'a, yatma'innu, yatma'i'a, yatma'i. Yatma'innu, yatma'innani, yatma'innuna, tatma'innu, tatma'innani, tatmainuna. Nah, nunnya dipisah. Isbatorlo yasbatir yasbatirlu yasbatironi yasbatiruna tasbatirlu tasbatironi tasbatirorna. Nah, tasbatirorna bukan tasbatirna, tasbatirorna. Nah, ini lamnya kurang satu. Tasbatirorna, tasbatirlu, tasbatirroni, tasbatirluna, tasbatirlina, tasbatirloni, tasbatirorna. tasbatirorna. Nah, ini kurang lamnya satu ya. Tasbatirorna, tasbatirlu, nasbatirlu. Begitu. Nah, ini untuk tasrif asli dan juga tasrif fi'il. Nah, ini yang fi'il madi dan mudori ada sedikit kesalahan ya. Ini juga ada berkaitan dengan pemisahan dari lam yang ditasdid ini. Jadi mas biasanya ya yang fi'il yang ada yang wazannya ditasdid ya. Wazannya memiliki tasdid tatkala dia masuk menjadi masdar itu dia dipisahkan. Tasdidnya dirombak menjadi dua huruf. Dikarenakan tasdid itu aslinya dua huruf yang digabung jadi satu ya. Adapun nah ada kaidah juga tasdid. Nah, kalau terletak pada huruf akhir pada fi'il madi dan mudori, nah ini maka untuk fi'il madi tasdidnya harus wajib dipisah tatkala dia masuk ke orang ketiga jamak perempuan seterusnya itu harus dipisah. Adapun untuk mudori tatkala dia jamak perempuan, nah tasdidnya harus dipisah ya. Nah, nanti insyaallah kaidah tersebut akan kita lewati ya, akan kita lewati nanti. Lalu untuk masdar, nah if anlal, nah bukan ya, if i'lalan, bukan if i'lalan, tapi if i'lalan, if i'lalaini, dan if i'lalatin. Ada pun isim fa'il, muf'alilun, muf'alilani, muf'aliluna, muf'alillatun, muf'alillatu, muf'alillatani, muf'alillatun. Nah. Sama ya, bisa mufrad, musana jamak, bisa laki-laki dan perempuan. Untuk isim maf'ul sama, tinggal rubah lamnya yang tadinya di kasroh menjadi fathah. Lalu fi'il amar, ya fi'il amar simple ya, tinggal apa kemarin? Tinggal dirubah menjadi jazm lalu dihilangkan huruf mudoro'ahnya. Kalau huruf akhirnya itu disukun biasanya afan, kalau huruf akhirnya ditasdid biasanya ya jazmnya di fathah biasanya. Nah, tapi nanti ada penjelasan lebih lanjut di bab ini ya. Jadi if alilla, if alilla, if alillu, if alilli, if alilla, if alilna. Adapun fi'il nahi ya seperti biasa tinggal fi'il mudori untuk orang kedua ditambahlah nahiyah. Jadi la taf'alilla, la taf'alilla, la taf'alilla, la taf'alilla, la taf'alilu, la taf'alilli, la taf'alilla, la taf'alilna. Adapun isim zaman dan makan muf'alalun, muf'alalani, muf'alalatun. Bisa mufrad, musana dan jamak. Untuk majhulnya gimana? Seperti biasa untuk majhul ya, sebelum untuk madi sebelum akhir itu di kasroh dan huruf sisanya itu di doma. Jadi if an lala jadi ufun lila. Nah, sebelum akhir di kasroh dan sisanya di doma kecuali yang sukun. Sisanya perubahannya sama seperti yang madi maklum if ufulilla, ufulilla, ufulillu, ufulillat, ufulillata, ufulil. Salah ya, lamnya kurang satu ya. Ufulil, ufululil, uf. Salah ya, lamnya kurang satu ya. Jadi misalnya usbutirlo, usbutirlo, usbutirlu, usbutirlot, usbutirlota, usbutirorna, usbutirol, usbu turir usbuturir ya harusnya usbuturirna usbuturirta usbuturir tuma usbuturirna tuma ustuburirtum ustuburirti ustuburirtuma ustuburirtunna ustuburirtu ustuburirna itu contohnya demikian. Yang jelas lamnya ini kalau ini dia kalau pakai wazan ini hurufnya kurang satu, harusnya lamnya ada tiga ya. Harusnya lamnya ada tiga. Untuk mudori majhul juga sama, dia mudorinya itu huruf awalnya di domah dan sebelum akhir di fathah. Dan juga sama kejadiannya ini satu hurufnya kurang. Jadi wazan ini kurang tepat ya, kurang tepat. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan, silahkan ya kalau ada yang ingin ditanyakan untuk tasrif wazan if'alalla yaf'alilu if'ila if'ilalan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya, silahkan. Tapi yang wazan sebelumnya enggak apa ya Ustaz, yang if'alalla. Ya tadi yang iflan ifan lala yang contoh li mutawaah ya yang nah itu Ustaz kan harjamtu al ibila fahran jamat aku mengumpulkan unta maka terkumpul gitu ya Ustaz ya. Nah kumpul ini berarti bahasa Arabnya cuma ada rubai atau jangan-jangan kumpul ini punya yang sulasi enggak, maksudnya terkumpul ter itu kan bisa pakai sulasi mazid atau bisa pakai rubai ini gitu ya Ustaz. Betul. Ya. Nah, dalam kumpul, bahasa Indonesia ya. Pertanyaannya kok ada dua gitu. Pertanyaannya apa bisa milih, misalnya ternyata ada bahasa Arab kumpul yang pakai sulasi berarti kita bisa milih ternya itu pakai sulasi aja gitu ya Ustaz. Ya bisa. Bisa. Bebas ya, yang penting maknanya sama. Ya, jadi memang dalam bahasa Arab ini kalau banyak sinonim nggak masalah ya. Jadi jangan sampai kita beban pikiran kita terbingungkan kok kemarin misalnya apa berkumpul itu kata ini. Kok yang ada lagi kata lain yang artinya berkumpul. Nah, ini jangan dibingungkan ya. Yang namanya sinonim itu memang suatu keniscayaan ada pada suatu bahasa. Nah, jadi kalau ada dua kata maknanya sama ya jangan terlalu dipikirkan ya. Jangan terlalu dipikirkan. Nah, yang penting nanti pas praktek paham ya, yang praktek paham. Nah, tapi mungkin yang ingin ditanyakan kalau tatkala awalnya rubai apakah tatkala ingin mengatakan mutawaah boleh rubai harus rubai lagi atau boleh sulasi gitu ya. Itu bebas ya, bebas. Kalau kumpul itu sebenarnya mengumpulkan tuh bahasa Arabnya apa ya Ustaz? Harjama itu ya Ustaz ya? Iya harjama, tapi yang populer kan jami'a ya. Jami'ah. Berarti bisa ya jami'ah itu misalnya. Jami'ah itu kumpul, kalau mengumpulkan ajma'ah. Ajma'ah ya. Jadi af'ala ya Ustaz ya. Betul. Terus mau jadi terkumpul, mau jadi terkumpul itu pakai yang af'ala, pakai yang ta'ala ya. Ifta'ala. Oh bisa Ustaz berarti gitu ya. Iya. Oh, nah. Ustaz, jazakallah khair. Mungkin satu lagi boleh Ustaz? Ya silahkan. Yang dekat juga sama ini. Mulhaq. Kalau mulhaq itu pengertian ininya apa ya? Mungkin anak terlewat. Afan Ustaz. Mulhaq itu. Dia, intinya mulhaq itu dia memiliki hukum yang mirip tapi bukan bagian dari yang di mulhaq tersebut. Nah, misalnya mulhaq ke A. B mulhaq ke A. Berarti B itu memiliki hukum yang mirip dengan A, tapi B itu bukan A. Gitu. Itu mulhaq. Salah satu cirinya ini. Nah, Ik'ansasa ini tasrifnya itu ditasrif dengan rubai if'an lala, tapi ik'ansasa ini bukan rubai mazid ya. Dibentuk dari sulasi. Nah, ik'ansasa ini dibentuk dari sulasi. Itu jelas atau masih kurang? Ya, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Silakan kalau ada masih ada pertanyaan ya dipersilakan. Nah, kalau enggak ada kita lihat fawaid dari if'alala. Nah, if'alala ini maknanya muballagoh. Muballagoh lazim untuk melebih-lebihkan lazim, fi'il lazim. Contohnya ikhsa'arlo al-jildu. Kulit itu mengupas dengan sangat. Isma'alla maksudnya asro'a, sangat cepat. Nah. Isma'azza maksudnya apa? Nafaro, lari ya. Ini untuk makna dari if alalla. Lalu di sini ada ringkasan dari bab dari rubai, mujarad dan mazid. Nah. Di sini ada fa wazannya adalah fa lala yufa'lilu, fa lalatan atau fi lalan untuk rubai mujarad. Nah, ini ada mulhaknya ada 7 ya. Ada mulhak 7 yaitu yang mirip dengan fa'lala tapi bukan dia itu bukan bagian dari rubai. Yang kedua untuk rubai mazid ada yang satu huruf yaitu tafa'lala sama dia juga punya mulhak ada enam kelompok ya ada 6 wazan. Lalu yang selanjutnya ada rubai mazid 2 huruf if'an lala. Nah, di sini dia punya 3 mulhaq dan yang terakhir if'alalla. Nah, ini enggak ada mulhaqnya. Nah, ini untuk fi'il rubai. Nah, dengan ini kita sudah selesai membahas wazan-wazan dasar dari sulasi mujarad hingga rubai majid ya. Ya, kemarin berarti totalnya ada berapa? Ada 22 ya. 6 ada di mana? Ada di sulasi mujarad ada 6, sulasi mazid ada berapa? Yang satu huruf ada 3 ya. Yang dua huruf ada 5 dan yang 4 huruf ada yang 3 huruf sulasi mazid 3 huruf ada 4 ya. Lalu rubai dia ada empat, rubai mujarrad, lalu rubai mazid dan rubai mujarrad, rubai mazidnya tiga, satu hurufnya satu, dua hurufnya dua. Nah, jadi sulasi ada 18, totalnya rubai ada empat. Nah, kedua 18 sulasi itu apa saja dan empat rubai itu apa saja bisa dilihat di tabel yang ada di buku ini ya, yang sudah mungkin dilihat dan dihafalkan sebelumnya. Nah, ini untuk pelajaran hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri. Nah, nanti setelah ini kita masih membahas mengenai teori. Nah, kemarin pertemuan sebelum-sebelumnya kita membahas banyak hafalan tasrif. Nah, sekarang kita belajar teorinya. Akan tetapi, tetap yang paling penting di sorof itu hafalan tasrifnya. Teori ini hanya mendukung agar hafalan kita ada isinya gitu. Tapi yang paling utama tetap hafalannya. Cukup ya untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillah kita sudah selesaikan materi kita sampai rubai mazid, dan insya Allah besok pertemuan kita akan membahas tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Sampai di sini untuk pertemuan kali ini, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.